Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu al-muallifu rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal-amru bil-ma'rufi wal-nahyu anil munkari wajibun illa man khifta sayfahu aw asahu. Dan memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran wajib, kecuali orang yang engkau takuti pedangnya atau tongkatnya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, al-amru bil-ma'rufi wal-nahyu anil munkari min mizati hadihil ummati wa haqqun wajibun fi'lan. Memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran termasuk di antara keistimewaan umat ini dan merupakan hak yang benar-benar wajib. Wallahu yaqulu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika at'aful imani. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya ia merubahnya dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu merubahnya dengan tangannya, maka hendaknya ia merubahnya dengan lisannya. Apabila ia tidak mampu merubah kemungkaran tersebut dengan lisannya, maka hendaklah ia mengingkarinya dengan kalbunya. Dan itulah keimanan yang paling lemah. Fahuwa wajibun alal ummati jami'an. Maka memerintahkan yang ma'ruf, melarang kemungkaran, merupakan kewajiban bagi umat ini seluruhnya. Wa min furudil kifayati idza qama bihi ba'dul muslimina saqatal wujubu 'anil baqina. Dan ia termasuk di antara fardu-fardu kifayah. Apabila sebagian kaum muslimin telah menunaikannya, gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Lakin kullu wahidin yaqumu min hadzal wajibi fi hududi ma yastati'u. Akan tetapi masing-masing menunaikan kewajiban ini dalam batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidaklah Allah Ta'ala membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. فَإِذَا رَأَى مَنْ يَمْلِكُ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّغْيِيرِ بِالْيَدِ مِثْلُ الْإِنْسَانِ فِي بَيْتِهِ مَعَ وَلَدِهِ مَعَ بِنْتِهِ مَعَ زَوْجِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُغَيِّرَ. Maka apabila orang yang memiliki kemampuan untuk merubah kemungkaran dengan tangan, seperti seseorang di dalam rumahnya dengan anak-anaknya, dengan putrinya, dengan istrinya, apabila ia melihat kemungkaran, maka wajib baginya untuk merubah kemungkaran tersebut. Wa idza kana al-munkaru kharija baitihi wa kanat lahu haibatun wa lahu makanatun idza ghayyara bi yadihi araqa khamran أو كسر إناء الخمر أو قطع أوتار أو قطع أوتار وطبول وكسرها ومعازف ومشاكل ذلك. Dan apabila kemungkaran tersebut di luar rumahnya, sementara ia memiliki kewibawaan dan memiliki kedudukan, apabila ia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, misalnya ia membuang khamr atau memecahkan wadah khamr atau memutus senar dan merusak drum dan mematahkannya, alat-alat musik dan yang semisal dengannya. وَهُوَ لَهُ سَمْعَةٌ وَمَكَانَةٌ وَمَنْزِلَةٌ لَا تُحَرِّكُ فِتْنَةً فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ بِيَدِهِ. Dan ia memiliki ucapan yang didengar dan kedudukan, makanah, manzilah, semakna, yang tidak akan menggerakkan fitnah, maka ia merubah kemungkaran dengan tangannya. Wa amma sultanu falahul qudratu ala kulli halin yughayyiru. Adapun penguasa, pemerintah, maka ia memiliki kemampuan dalam seluruh keadaan untuk merubah kemungkaran. Wa hadza wajibun 'alal ummati jumlatan wa kullun ala hasabi taqatihi. Dan ini merupakan kewajiban bagi umat ini secara global, dan masing-masing sesuai dengan kemampuannya. والذي لا يستطيع أن يغير بيده يمنعه من ذلك السيف والعصا فلا يكلفه الله ذلك. Sedangkan orang yang tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya yang menghalanginya untuk melakukannya adalah pedang dan tongkat, maka Allah Ta'ala tidak membebaninya untuk merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Lakin idza kana yastati'u an yughayyira bi lisanihi yaqulu kalimatal haqqi فَلْيُغَيِّرْ بِلِسَانِهِ عِنْدَمَا يَرَى هَذَا الْمُنْكَرَ. Akan tetapi apabila ia mampu untuk merubah kemungkaran dengan lisannya, ia mampu mengucapkan kalimat kebenaran, maka hendaklah ia merubah kemungkaran dengan lisannya tatkala ia melihat kemungkaran ini. Au fi ma yaktubu yubayyinu linnasil haqqa, atau dengan tulisan yang ia tulis, ia menjelaskan kebenaran kepada manusia. Bida'un mutafashiyatun wa munkaratun mutafashiyatun yubayyinu linnasi anna hadha munkarun bil ilmi wal hujjati wal burhani anna hadha munkarun wa hadha muharramun wa hadha kadha. Bid'ah-bid'ah yang tersebar, kemungkaran-kemungkaran yang tersebar, ia menjelaskan kepada manusia bahwa ini merupakan kemungkaran dengan ilmu hujjah dan bukti bahwasanya ini merupakan kemungkaran dan ini diharamkan dan ini demikian. وَيُبَيِّنُ بِقَدْرِ مَا يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ يُغَيِّرُ بِالْقَلَمِ أَيْضًا. Dan ia menjelaskan sesuai kemampuan seseorang, ia merubah kemungkaran dengan pena juga. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. Maka apabila seseorang tidak mampu merubah kemungkaran dengan lisannya, maka hendaklah ia mengingkarinya dengan kalbunya. Ammat taghyiru bil qalbi fahuwa wajibun ala kulli fardin minal ummati an yunkirahu biqalbihi. Adapun merubah kemungkaran dengan kalbu, maka hal itu wajib bagi setiap individu dari umat ini, yaitu ia mengingkari kemungkaran dengan kalbunya. Wa idza balagal amru annahu la yunkiru biqalbihi فَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. Dan apabila perkaranya sampai kepada bahwa ia tidak mengingkari kemungkaran dengan kalbunya, maka tidak ada setelahnya seberat biji khardal dari iman. Kama fi hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alladhi rawahu al-imam Muslim rahimahullahu, sebagaimana di dalam hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullahu, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Ta'ala pada suatu umat sebelumku, melainkan ia memiliki dari kalangan umatnya para penolong dan para sahabat yang mereka berpegang dengan sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian datanglah generasi yang setelah mereka. Yaquluna ma la yaf'aluna. Mereka mengucapkan apa yang tidak mereka perbuat. Wa yaf'aluna ma la yu'maruna. Dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun. Maka barang siapa berjihad terhadap mereka dengan tangannya, maka ia adalah seorang yang beriman. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun. Dan barang siapa berjihad terhadap mereka dengan lisannya, ia adalah seorang yang beriman. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun. Dan barang siapa yang berjihad terhadap mereka dengan kalbunya, maka ia adalah seorang yang beriman. Walaysa wara'a dhalika minal imani habbatu khardalin. Dan tidak ada setelahnya seberat biji khardal dari iman. Biji khardal semisal biji beras. Dan ini merupakan ungkapan yang menunjukkan sesuatu yang sangat kecil. Fahada bayyana antu anna taghyiral yadi minal imani at-taghyira bil lisani minal imani wa jihadun. Maka hadis ini menjelaskan bahwasanya merubah kemungkaran dengan tangan termasuk di antara keimanan. Merubah kemungkaran dengan lisan termasuk di antara keimanan dan merupakan jihad. Wa man ghayyara biqalbihi ba'da 'ajzihi 'anit taghyiri bil yadi wal lisani ويعلم الله من حاله أنه لو استطاع أن يغير بيده أو لسانه لفعل ذلك لكن يعلم الله من حاله أنه ما يستطيع ف فَهَذَا يُعْتَبَرُ عَمَلُهُ بِقَلْبِهِ إِنْكَارًا وَهَذَا أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Dan barang siapa yang merubah kemungkaran dengan kalbunya setelah ketidakmampuannya untuk merubah kemungkaran dengan tangan atau lisannya, dan Allah Ta'ala mengetahui dari keadaannya bahwa seandainya ia mampu untuk merubah kemungkaran dengan tangannya atau lisannya, niscaya ia akan melakukannya. Akan tetapi Allah Ta'ala mengetahui dari keadaannya bahwa ia tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangan ataupun lisan, maka orang ini amalannya dengan kalbunya teranggap sebagai pengingkaran terhadap kemungkaran tersebut. Dan inilah dia keimanan yang paling lemah. Idza balagha duna hadhihi ad-darajati wal 'iyadhu billahi wa huwa anna qalbahu la yunkiru munkaran fa hadha na'udzu billahi dha'iful imani aw za'iluhu wal 'iyadhu billahi. Dan apabila keadaan seseorang sampai kepada di bawah tingkatan ini, wal'iyadzu billah, yaitu kalbunya tidak mengingkari kemungkaran, maka orang ini na'udzubillah keimanannya lemah atau bahkan keimanannya hilang. Wal'iyadzu billah. Qad yakunu munafiqan wa qad yakunu zahibal imani wal'iyadzu billah. Fanas'alullaha al'afiyata. Bisa jadi ia adalah seorang munafik. Bisa jadi keimanannya lenyap, wal'iyadzu billah. Maka kita memohon keselamatan kepada Allah Ta'ala. Asyahidu intinya adalah annal amra bil ma'rufi wal nahya 'anil munkari wajibun min a'zamil wajibati 'ala hadhihil ummati. Bahwasanya memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran merupakan sebuah kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang paling besar bagi umat ini. Wa mizatun min mizatiha, dan merupakan sebuah keistimewaan dari keistimewaan-keistimewaan umat ini. Wa yu'dharul mu'minu li'ajzihi, dan seorang yang beriman diberi uzur karena ketidakmampuannya. La siyama idza kana hunaka sayfun wa hunaka 'asan, terlebih apabila di sana ada pedang dan di sana ada tongkat yang mengancam nyawanya. Fa idza kana sayfun wa 'asan fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka apabila ada pedang maupun tongkat yang mengancamnya, Allah Ta'ala tidaklah membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ya'ni yakunu insanun ma yastati'u bilisanihi wala biyadihi, amma biqalbihi fayajibu alaihil inkaru. Yaitu seseorang yang tidak mampu merubah kemungkaran dengan lisannya maupun tangannya. Adapun mengingkari kemungkaran dengan kalbunya, adapun dengan kalbunya, maka wajib baginya mengingkari kemungkaran tersebut dengan kalbunya. Wa illa kama warada fil hadithi laisa wara'a dhalika minal imani habbatu khardalin. Dan apabila ia tidak mengingkari kemungkaran tersebut dengan kalbunya, maka sebagaimana datang di dalam hadis, tidak ada setelahnya sebiji khardal dari iman. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.